niku jamaah ae wonten sing kapundhut setunggil sing biasa lungguh niku lho. Sing lari lemu nggawa. Sinten namine? Pak Rohim, monggo dipun Fatihah nggih. Al-Fatihah khususnya. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Niki jamaah setia Senin Selasa mesti ngaji posisi ini mesti ngaji. Hati-hati sing lungguh kono lho. Kajian malam ini bertema jangan menganggur. Ojo nganggur. Password malam ini, kata kunci malam ini, jika bekerja merupakan misi orang hidup, maka menganggur bisa dikatakan seperti orang mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika bekerja merupakan misi orang hidup, maka menganggur bisa dikatakan seperti orang mati. Understand? Menarik materi ini dalu niki, bejo sing ngaji dalu niki. Pengangguran bisa melahirkan rangkaian keburukan dan menciptakan benih-benih kehancuran. Pak, pengangguran menika saged nglairaken pinten-pinten keburukan. Lan numbuhno benih-benih kehancuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwa banyak manusia yang mengabaikan nikmat kesehatan dan kesempatan yang mereka miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwa banyak manusia yang mengabaikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang mereka miliki. Sebagaimana sabda beliau An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat banyak orang tertipu olehnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Rawahul Bukhari. Allahumma shalli ala Muhammad. Ono rong macam nikmat. Kata-katai menungso tertipu olehnya. Siji nikmat kesehatan, loro nikmat kesempatan. Simak dan ikuti kajian malam ini dengan cerdas dan teliti. Muka-muka tadi ilmu yang manfaat dan barokah. Pak, sampeyan dipun paringi sehat. Nggih. Sehat iku larang regane. Percatos. Uang baru ngerti nek sehat iku larang regane. Nek gelem sambang nang wong loro. Lungokno sing gak patek mikir-mikir kuwi ya. Kula wingenane nyambangi kanca kula kanca lawas waktu ndek YIN singen. Nek mangan kakean sikile apu. Ngombe kakean sikile. Mboten ngombe ya sikile. Kula sambangi kula dirangkul kula Gus ningali sampean iklan adik badminton barang. Tangan kula dicekel-cek ditelen nduk dodoe kang nyowo. Hi wong rika iki dokter mosok nyuk disowo. Pun dai sampean sowo, mbuh sampean dongane apa iso. Tak aminane. Lah kula iki kalu surur wong kanca. Bismillahirrahmanirrahim, waras karepmu. Gak waras karepmu. Walhamdulillahirabbil amin. Ngomong kanca kula ne. Jenengan kok mboten serius ngeten sih Gus. Sampeyan iki seriusen mulai lorong ngene iki. Umpama kabel kekencengan. Betapa banyak orang sehat dan punya waktu luang, tetapi hidup mereka terombang-ambing tanpa arah.